Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita membaca Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala al-jami'. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa innahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi thumma rusuluhu sadiqun al-musaddaqun bi khilafi alladhina yaquluna 'alayhi ma la ya'lamun. Wa li hadha qala subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin fasabbaha nafsuhu 'amma wasafa bihil mukhalifuna lirrusul wa sallama 'alal mursalin li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aib. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sekarang sebab atau illah, kenapa atau apa alasan ahlus sunnah wal jamaah mereka, akidah mereka dalam bab pembahasan tentang al-asma' wa sifat, yaitu wajib menerima, wajib mengimani semua apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan semua apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan atau sifatkan Allah dalam hadis. Mazhab al-sunnah wajib mengimaninya tanpa memalingkan maknanya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan tanpa membagaimanakannya. Nah sekarang boleh sebutkan apa alasannya, kenapa kita wajib mengimani apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifatnya. Beliau mengatakan fa'innahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu binafsi wa bighairi. Allah itu yang paling tahu tentang dirinya, dan Allah yang paling tahu tentang selain Allah, yaitu makhluknya. Ini alasan pertama. Ketika Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran Allah memiliki tangan, Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama, Allah mau mendengar, Allah mau melihat, wajib kita imani. Kenapa? Allah yang lebih tahu tentang dirinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang selain Allah, itu makhluknya. Ya, makanya Allah mengatakan fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu tentang makhluknya daripada makhluk itu mengetahui tentang dirinya. Allah lebih tahu. Ketika Allah mensyariatkan jihad, Allah mengatakan bisa jadi apa yang kalian benci itu baik untuk kalian, dan bisa jadi sebaliknya, apa yang kalian cinta itu jelek untuk kalian. Allah tahu, Maha mengetahui, dan kalian tidak tahu. Ini illah pertama, ini sebab pertama. Apa alasan ahlus sunnah wal jamaah, kenapa mereka wajib mengimani seluruh apa yang Allah sifatkan dan namakan dirinya dalam Al-Quran? Sebab Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan pada selainnya. Alasan kedua, asdaqu qilan, dan Allah paling jujur ucapannya, paling benar ucapannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi qila, Tidak ada yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanu haditsan min khalqi. Alasan ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih benar, yang paling benar ucapannya daripada makhluknya. Tsumma rusulu, kata Ibnu Taimiyah, kemudian rasulnya shodiqun. Jujur itu para rasul. Makanya ketika Nabi mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah dalam hadis, kita wajib mengimani. Kenapa? Nabi itu manusia yang paling jujur. Musaddaqun, dan mereka itu para nabi dibenarkan, orang yang dibenarkan ucapannya. Selain mereka jujur, musaddaqun artinya yang dia mereka bawa selalu al-haq, kebenaran. Musaddaqun. Kalau dia ucap selalu dibenarkan ucapannya, musaddaqun. Kalau shodiqun artinya dia jujur. Musaddaqun artinya orang yang selalu dibenarkan ucapannya. Bikhilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, kata Ibnu Taimiyah, berbeda dengan orang-orang yang mengucapkan atas nama Allah ma la ya'lamun, yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak ada ilmu padanya. Ini illah yang beliau sebutkan, sebab Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jujur. Berarti wajib kita mengimani seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada keraguan, tanpa taraddud. Sebab kata para ulama, kalau ada khabar, kita kadang ragu dengan khabar itu benar atau tidak. Ya kan? Kita ragu dengan khabar itu benar atau tidak. Ini keraguan muncul, taraddud ini muncul dengan tiga sebab. Yang pertama, orang yang mengkhabarkan kepada kita ini boleh dia bisa disifatkan orang yang bodoh, jahil. Kalau jahil berarti bisa benar bisa salah. Ya. Dan ini sifat asal manusia. Ya. Innahu kana dzuluman jahula, manusia itu zalim dan jahil. Ketika datang khabar dari manusia, yang manusia itu disifatkan dengan kejahilan, berarti ragu saya dengan khabarnya ini orang. Ya. Itu sifat manusia. Ini yang memunculkan taraddud, syak, ragu. Yang kedua, dia bisa disifati dengan kedustaan, kadzib. Makanya kadang ada khabar, kita ragu. Orangnya kadang berdusta. Tidak diterima lagi ucapannya. Kecuali ada penguatnya. Ada syawahidnya, ada syahidnya, ada penguatnya. Dia mengatakan A, orang lain juga mengatakan A. Orang lain lain mengatakan A, oh, berarti ya, kemungkinan dia benar. Ya. Karena ada penguatnya. Sebab dia tidak dipercaya lagi, sebab dia sini berdusta. Ini dua. Yang ketiga, kadang keraguan itu muncul karena yang membawa khabar orang yang kalau dia berbicara tidak fasih. Dalam artian dia berbicara sering keliru ucapannya. Ya, kalau orang bilang sering salah ucap. Ya. Sering salah mengucapkan. Kadang dia mau mengatakan ternyata salah, afwan. Ya. Ini sifat manusia. Nah, tiga hal ini tertutup pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada Rasul. Rasul orang yang paling jujur, tidak pernah berdusta. Rasul adalah manusia yang paling berilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih ketika berbicara. Makanya kata para ulama, ketika datang hadith tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib al-qabul min ghairi taraddud. Wajib diterima tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Sebab pintu keraguan tadi tiga tertutup semua pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Syekh akan jelaskan ini, Syekh Muhammad Khalil Harros. Baik. Dan ini sebenarnya yang disyaratkan oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah, hanya masyaallah Syekh Muhammad Khalil Harros, nanti kita akan baca, beliau menjelaskan dengan rinci. Kata beliau, Ibnu Taimiyah masih mengatakan, oleh karena itu kata beliau rahimahullah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Maha suci Rabb Muhammad, Rabb yang izzah, memiliki keperkasaan, kemuliaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan Allah. Maksudnya mereka mensifatkan Allah seperti orang Yahudi, mereka mensifatkan tangan Allah terikat. Orang Yahudi mensifatkan Allah Subhanahu wa taala miskin, kamilah yang kaya. Ini seluruh sifat-sifat yang jelek, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka sifatkan Allah, Allah sucikan dirinya, subhana rabbik, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wa salamun alal mursalin, kata Allah, dan keselamatanlah atas rasul. Perhatikan, Allah gandengkan. Ketika Allah sucikan dirinya dari pensifatan orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang jelek, Allah sucikan dirinya, Allah gandengkan, dan keselamatanlah atas para rasul. Kata para ulama, apa maksudnya? Sebab para rasul selamat lisan mereka dari apa-apa yang mereka sifatkan. Para rasul selamat lisan mereka dari apa-apa yang mereka sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta alam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fasabbaha nafsahu, dan Allah pun mensucikan dirinya dari amma wasafa bihil mukhalifun lirrusul, dari apa-apa yang orang-orang yang menyelisih rasul sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasallama al mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para rasulnya, ya, dari, ya, apa-apa yang mereka ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Li salamati ma qaluhu, sebab selamatnya mereka itu para rasul dari ucapan mereka, dari apa-apa yang orang-orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Para rasul selamat dari hal tersebut. Ya. Dari apa yang mereka ucapkan, minan naqsi wal aib, dari sifat-sifat kekurangan dan cacat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Syekh Khalil Harras beliau menjelaskan. Beliau merinci ucapan Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Asy-syarhu qala rahimahullah qauluhu." Ucapan Ibnu Taimiyah di atas, "Fa innahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairi." Ucapan di atas Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang artinya, sebab Allah itu lebih tahu tentang dirinya dan selainnya. Sampai ila qoulihi, sampai ucapan Ibnu Taimiyah di atas, "Tsumma rusulu shadiqun wa musaddaqun." Kata Syekh Khalil Harras, ini adalah ta'lil, sebab lisihhati madhhabi salafi fil iman bi jami'is sifat al waridah fil kitab wa sunnah. Kata Syekh Khalil Harras, ini adalah sebab ta'lil, sebab, ya, sebab apa? Sebab benarnya madhab ahlus sunnah, sebab benarnya madhab salaf ahlus sunnah terhadap keimanan kepada seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan sunnah. Ya. Kan madhab ahlus sunnah kan sudah disebutkan, mengimani seluruhnya nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa bertanya, tanpa memalingkan maknanya, tanpa menolaknya, dan tanpa mentakwilnya, tanpa memalingkan maknanya, mendatangkan tafsir, oh ini maknanya, ini maknanya. Ini madhab ahlus sunnah. Kenapa? Ini taklilnya, sebabnya. Sebab Allah itu lebih tahu tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Beliau mengatakan, "Fa innahu idza kana Allahu azza wa jalla a'lam bi nafsi wa bi ghairi." Kata Ibnu Syekh Ali Harras, sebab kalau Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tahu tentang dirinya sendiri dan yang paling tahu tentang selain Allah, itu makhluknya. Wa kana asdaqu qawlan, dan Allah adalah yang paling jujur ucapannya. Wa ahsana haditsan, dan yang paling benar perkataannya. Wa kana rusuluhu alaihim shalatu wassalam shadiqin, dan adalah rasul Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang jujur. Fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu, dari apa-apa yang mereka khabarkan tentang Allah. Nah, mungkin mereka berdusta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika menyampaikan hadis tentang, beliau dengarkan hadis radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis penciptaan manusia dalam perut. Beliau mengatakan, qala haddatsani as-sadiqul masduq, telah menceritakan kepada saya as-sadiqul masduq. Siapa itu as-sadiqul masduq? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadiq artinya orang yang jujur ucapannya, masduq artinya orang yang dibenarkan. Kalau berucap selalu dibenarkan. Mana lain empat kata para ulama? Masduk artinya yang dia bawa selalu kebenaran, itu namanya masduk. Ya. Ibnu Mas'ud meyakinkan manusia sebelum beliau sampaikan hadis tentang penciptaan manusia dalam perut, beliau meyakinkan manusia agar benarkan ini, sebab saya dengarkan dari manusia yang jujur dan selalu dibenarkan ucapannya. Beliau mengatakan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling jujur terhadap apa yang beliau khabarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'sumina minal kadhibi alaihi wal ikhbari anhu bima yukhalifu al-waqi'. Kata Syekh, ini yang pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kedustaan dalam pengkhabaran. Ya. Terjaga dari kedustaan, dari apa yang beliau khabarkan. Dari mana kita ketahui itu dusta? Apa ukurannya? Yaitu apa yang beliau khabarkan tidak pernah menyelisih kenyataan. Ini kan dusta. Berarti kalau dia khabarkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia bilang, ini dusta. Nah, kata beliau, kata Syekh, Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu. Ya. Beliau terjaga dari kedustaan yang apa yang beliau khabarkan itu yukhaliful waqi', menyelisih kenyataan. Wajabat ta'wilu idzan fi bab sifat nafyan wa itsbatan ala ma qalahu Allah wa qalahu Rasuluh. Kata beliau, kalau begitu wajib kita ta'wil, bukan pakai hamzah alif, pakai ain. Ta'wil artinya ta'wil itu bersandar. Kalau begitu wajib kita bersandar, menyandarkan perkara ini, yaitu perkara bab nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, nafyan au itsbatan, penafian atau penolakan. Apa maksudnya ini penafian atau penolakan? Beliau isyaratkan bahwa sifat Allah itu ada dua. Sifat yang bentuknya penafian dan sifat yang bentuknya penetapan. Saya contohkan ya, sifat yang bentuknya penafian Allah sifatkan, yang bentuknya penafian semua, yang bentuknya penetapan. Misalnya Allah tetapkan untuk dirinya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, Allah bijaksana, Allah maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala maha hakim. Itu penetapan yang bentuknya ditetapkan untuk Allah. Ada juga sifat yang bentuknya penafian, seperti Allah bersifat dalam Al-Quran, Allah sifatkan dirinya, menafikan dari dirinya sifat ngantuk. Ini sifat untuk Allah, tapi sifatnya bentuknya apa? Penafian, penolakan. La takhuduhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh sama sekali dengan rasa ngantuk, dan Allah tidak tidur. Ini sifat untuk Allah, tapi bentuknya penolakan, penafian. Ketika dalam surat Qaf, ketika Allah menyebutkan pencipta langit dan bumi, Allah mengatakan wa ma massana min lugub, dan sama sekali kami tidak disentuh dengan capek. Ini sifat untuk Allah, tapi bentuknya penafian. Allah sifatkan dirinya bahwa Allah tidak capek. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mungkin ada waham manusia muncul prasangka, berarti Allah ini cuma 6 hari ciptakan langit dan bumi yang besar tanpa tiang berlapis 7. Capek mungkin Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup sangkaan itu. Wa ma massana min lugub, sama sekali Allah tidak tersentuh dengan rasa capek. Ya. Allah sifatkan dirinya bahwa Allah tidak pernah mendzalimi siapapun. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah mendzalimi siapapun. Ini sifatnya penafian. Nah, dua sifat ini, entah itu penetapan dan penafian, harus kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan seluruhnya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau ada sifat yang datang dalam Al-Qur'an bentuknya penafian dan penetapan, tetapkan. Dan begitu pula ya, apa yang Nabi sebutkan dalam hadis, tetapkan semua. Alladhi huwa a'lamu khalqihi bihi. Yang Nabi, kata Syekh, Nabi adalah orang makhluk yang paling tahu tentang Allah. Ya. Makanya inilah yang tertancap pada diri sahabat. Sahabat ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang hadis-hadis yang bentuknya sifat, yang kalau kita mungkin pas bertanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat, la tazalu jahannama yulqa fiha wa taqul hal min mazid. Ya. Terus menerus jahannam itu dilempar penghuninya ke dalamnya, terus menerus lempar penghuni jahannam, penghuni neraka, sampai jahannam mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan lagi? Ya, masih kosong neraka itu. Ya. Terus dilempar, kata Nabi sallam hatta yad'a rabbul izzati qadamahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kakinya. Maka jahannam pun mengatakan fataqul qat, jahannam mengatakan penuh. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak ada yang bertanya, wah ini sifat kaki ini, bagaimana kira-kira bentuknya, apakah ada mata kakinya atau... Sahabat diam semua. Ya. Kenapa? Sebab manusia, Nabi yang paling jujur ini yang mengkhabarkan. Ya sudah. Ya. sahabat menerima. Padahal ini sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh jelaskan di sini. Wa an la yutraka dzalika ila qawli man yaftaruna 'ala Allah al-kadzib. Dan kita wajib mengimani apa yang Nabi khabarkan dalam hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh meninggalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpindah ke ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering berdusta, itu manusia yang lainnya. Ya. Yang sering berucap atas nama Allah taala tanpa ilmu, yaftaruna 'ala Allah al-kadzib. Ya, wa yaquluna 'alaihi ma la wa yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun, dan mereka sering berkata atas nama Allah apa yang mereka tidak tahu. Inilah yang sebagian manusia lakukan. Jelas-jelasnya Nabi menyifatkan Allah dengan sifat tersebut. Malah dia tinggalkan ucapan Nabi SAW, berpindah ke ucapan manusia yang lainnya. Datanglah ta'wil, oh iya betul ini maknanya. Datanglah ta'til, oh iya dinafikan. Mereka lebih dengarkan orang daripada ucapan Nabi SAW. Orang Mu'tazilah, Wasil bin Atha, orang-orang Murji'ah, dan seterusnya, orang-orang Jahmiyah, Asy'ariyah. Baik. Beliau mengatakan wa bayanu dzalika. Sekarang beliau merinci penjelasannya. Kata beliau, penjelasan hal itu bahwa annal kalam innama taqsuru dalalatuha minal ma'ani al muradah minhu li ahadi thalathati asbab. Kata beliau, yang dimaksud itu penjelasannya seperti ini, kata beliau. Ucapan itu, kalam, itu dianggap kurang pendalilannya, dianggap kurang kalam itu, dianggap kurang maknanya, dianggap kalam itu sesuatu yang kurang, misalnya kita tidak pahami atau kita ragu dengannya. Ini disebabkan karena tiga sebab, apa yang tadi saya sebutkan itu. Yang pertama, imma li jahlil mutakallimi wa adami ilmi bima yatakallamu bi. Yang pertama, kenapa kadang kalam itu ucapan kita anggap kurang, belum sempurna, atau kadang muncul keraguan? Yang pertama sebabnya karena kebodohan orang yang mengucapkan ucapan itu, dan dia tidak tahu apa yang diucapkan. Satu. Makanya kita, apa maksudnya kalam ini? Tidak jelas. Kenapa? Sebab yang bicara saja tidak tahu apa yang dia bilang. Orang jahil yang berbicara, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Makanya orang yang dengar dianggap kalam ini kurang, atau diragukan kalamnya. Yang kedua, wa imma li adami fasohati wa kudrati ala bayan. Atau yang kedua, karena orang yang berbicara dia tidak memiliki fasohah, kefasihan dalam berucap. Dia tahu apa yang dia tahu maksud apa yang di pikirannya, dia tahu, tapi mengungkapkan tidak bisa. Ini juga ada ini seperti ini. Bagaimana membahasakan? Supaya orang paham, dia tidak bisa. Dan ini penting juga ya, dalam dakwah, dalam mengajak manusia kepada kebaikan, ini penting fasoha ini dalam kalam. Makanya Nabi Musa AS ketika ini berdakwah kepada Firaun, apa yang beliau baca? Rabbi syrahli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ini sebelum beliau mendakwakan Firaun ini. Yang sebelumnya beliau, Nabi Harun takut kepada datang kepada Firaun. Beliau mengatakan, innana nakhofa ayyafrutu alaina aw ayatgo. Ya Allah, sungguh kami berdua, Harun dan Musa, kami takut ya Allah, jangan sampai nanti Firaun menzulimi kami, membuat togian, togok kepada kami, menindas kami, membunuh kami. Allah mengatakan, la takhofa innani ma'akum asma'u waro. Jangan kalian takut, pergilah kepada Fir'aun, saya bersama kalian berdua, saya menjaga kalian berdua. Sebelum beliau pergi, beliau baca doa dalam surat Thaha, Rabbi syrahli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, ini syaitnya, lepaskanlah pengikat tali dari lisanku. Maksudnya apa? Buatlah Fir'aun paham apa yang saya ucapkan, karena percuma orang berdakwah apa dia bilang ini tidak faham. Fasohah namanya itu, kefasihan dalam mengucap. Yafqahu qawli, permintaan terakhir kata Nabi Musa, buatlah Fir'aun paham terhadap apa yang saya ucapkan. Baru beliau pergi berdakwah. Dua sebab. Sebab terakhir kata beliau, wa imma likaunihi wa imma likadzibihi wa ghisyihi wa tadlisi. Ini sebab ketiga. Kenapa kadang ucapan itu kita ragu, atau ucapan itu kita anggap tidak tepat atau kurang? Sebab orang yang mengucapkan ini, dia kadang berdusta, wagishi, dan kadang menipu, dan kadang berbuat tadlis. Kadang berbuat tadlis. Tadlis itu mirip dengan dusta. Iya. Tadlis. Wa nususul kitabi was sunnah, penting kata Syekh, dan nas-nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Iya. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang sifat dalam hadis juga. Bari'atun min hadhihi umuri tsalatsah. Bersih, suci, jauh dari tiga hal ini. Iya kan? Al-Qur'an dan Sunnah jauh dari tiga hal ini tadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala katakan wa man asdaqu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha. Allah yang paling jujur ucapannya dan Allah yang paling benar. Iya. Perkataannya. Nabi juga seperti itu. Bariyatun min hadzal umuri tsalatsah min kulli wajhin, kata beliau. Al-Qur'an dan Sunnah sangat jauh dari tiga hal ini dari segala sisi. Fa kalamullahi wa kalamu rasulihi fi ghayatil wuduh wal bayan. Dan maka kalam Allah dan kalamnya Rasul, ucapan Allah dan ucapan Rasul berada pada puncak kefasihan dan kejelasan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian pahami Al-Qur'an itu. "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi." Kata Allah, "Wahai Muhammad, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu." Iya. Untuk apa? "Liyadabbaru ayati," agar kamu tadabburi itu ayat. Masa Allah turunkan Al-Qur'an untuk ditadabburi, memerintahkan hambanya untuk ditadabburi, tapi tidak ada yang paham? Ya. Ustaz, masih banyak tidak paham Al-Qur'an. Wah, itu salahnya orang sendiri tidak belajar bahasa Arab. Ya. Yang salah bukan pada ayatnya, bukan pada Al-Qur'annya. Kalau ada tidak paham tentang Al-Qur'an bahasa Arab, yang kekelirunya di mana? Orang sendiri itu tidak belajar bahasa Arab. Kita yang tidak belajar bahasa Arab. Al-Qur'an itu jelas. Allah yang sebutkan dalam Al-Qur'an. Kama annahu al-mathalu a'la, sebagaimana untuk Allah sifat-sifat yang tinggi, fis sidqi wal mutabaqatil lil waqi'. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu paling jujur ucapannya sesuai dengan kenyataan. Iya. Sesuai dengan kenyataan. Ya, maksudnya Allah jauh dari dusta, kebohongan. Ya. Fiktif. Tidak. Apa yang Allah khabarkan betul-betul terjadi. Demikian pula nabinya. Lisudurihi an kamalil ilmi bin nisabil kharijiyah. Kenapa selalu jujur? Ya. Sebab kalam itu muncul dari zat yang memiliki kesempurnaan ilmu bin nisabil kharijiyah. Ilmu tentang kenyataan yang ada. Ilmu tentang yang akan terjadi. Wa huwa kadzalika sadirun an tamamin nushh. Dan ucapan Allah dan Rasulnya juga keluar dari betul-betul dari zat yang menginginkan kebaikan. Orang yang ingin betul-betul ucapan Rasulullah SAW itu yang menginginkan kebaikan, tamamin nushh. Maksudnya jauh dari penipuan, ya. Jauh dari dusta, jauh dari tadlis. Ya. Beliau betul-betul ingin agar umat itu mendapatkan kebaikan. Ya. Berarti kalau begitu jauh dari dusta berarti pasti benar itu, sebab manusia yang paling semangat untuk umat itu mendapatkan kebaikan. Ya. Dan Allah lebih dari itu, Allah lebih menyayangi hambanya daripada hamba itu menyayangi dirinya sendiri. Makanya dari sebab inilah Al-Quran dan Sunnah adalah semuanya kejujuran, kebenaran. Ini hanya ilah semua ya, sebab-sebab saja. Agar kita itu yakin betul-betul bahwa apa yang Allah sifatkan untuk dunia dalam Al-Quran dan Nabi SAW sifatkan dalam hadis, wajib diterima. Wajib diterima. Baik, sadirun an tamamin nushi wasyafaqah, itu muncul dari kesempurnaan nus, ingin mendapatkan kebaikan untuk orang lain. Wasyafaqah, dan kasih sayang. Wal hirsi ala hidayatil khalqi wa irsyadihim, dan yang apa, semangat untuk makhluk itu mendapatkan petunjuk dan irsyad, bimbingan untuk mereka. Faqad jitama'at lahul umuru tsalatsah allati hiya anasirud dilalah wal ifham ala akmal waj al akmal waj, dan tiga perkara ini yang tiga perkara ini adalah inti dari pendalilan pemahaman, ya, di atas, ya, kesempurnaan. Maksudnya apa? Rasul adalah orang yang paling jujur. Rasul adalah orang yang jauh dari dusta. Dan Rasul adalah orang yang, ya, sangat fasih dalam berucap. Dan sangat paham terhadap apa yang beliau ucapkan. Makanya berarti wajib diimani tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Farrasul sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalq bima yuridu ikhbaruhum bihi. Beliau mengatakan bahwa Rasul adalah manusia yang paling tahu tentang, ya, Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling tahu terhadap apa yang, ya, beliau khabarkan. Maksudnya beliau jauhkan dari sifat yang tadi. Yang kedua, yang beliau mengatakan kadang seorang itu mengucapkan tapi tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kata beliau Rasul jauh dari itu. Wa huwa aqdaruhum ala bayani dzalika wal ifsah anhu, dan Nabi paling mampu untuk menjelaskan secara fasih dengan benar. Ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis itu banyak, ya, beliau contohkan. Beliau ketika menjelaskan kepada sahabat, bukan hanya beliau sekedar menyampaikan, kadang beliau buatkan permisalan agar sahabat itu betul-betul paham. Ya. Agar sahabat betul-betul paham. Ya. Contoh tentang dunia. Ketika beliau melewati pasar ada anak kambing. Siapa yang mau anak kambing ini, bangkai anak kambing ini? Ya. Gratis. Ya. Gak ada yang mau sahabat. Itu permisalan. Ya. Kata sahabat, hidup saja Rasulullah, gak ada yang mau beli. Ya. Sahabat sudah cacat telinganya. Kata Nabi SAW, dunia ahwanu indallahi min hadza alaikum. Kata Nabi, dunia, ya, padahal Nabi ingin menjelaskan tentang, apa, ingin menjelaskan tentang dunia sebenarnya. Ya. Hanya beliau melalui ini, permisalan ini, kambing. Ya. Beliau mengatakan dunia lebih rendah, lebih hina di sisi Allah daripada hinanya bangkai kambing itu di mata kalian. Allah lebih, ya, di sisi Allah dunia lebih hina daripada itu. Ini permisalan agar sahabat, masya Allah, terbuka pikirannya sahabat, betul-betul paham. Ya. Oh, dunia rendah sekali. Ya. Ini fasohah Nabi SAW, kepasihan dalam menjelaskan. Baik. Wahwa ahrasuhum ala hidayatil khalq, dan Nabi juga adalah orang yang paling semangat untuk makhluk itu mendapatkan hidayah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul. Bagaimana sifatnya? Azizun 'alaihi ma'anittum, sangat berat beliau terhadap apa yang memberatkan kalian. Kemudian kata Allah, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat semangat, ya, agar kalian itu mendapatkan kebaikan, dan beliau adalah Rauf Ar-Rahim, ya, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Beliau mengatakan wa asyadduhum iradatan lidzalik, dan Nabi yang paling kuat semangatnya untuk manusia mendapatkan kebaikan. Fala yumkinu ayyaqwa fi kalami syai'un minan naqsi wal kusur. Kalau begitu, kata Syekh, kalau begitu tidak ada sama sekali, tidak mungkin sama sekali terjadi pada ucapannya beliau sallallahu alaihi wasallam naqs, kekurangan, wal kusur, ya, cacat atau aib. Bi khilafi kalami ghairihi, berbeda dengan kalamnya yang lain. Ya, kalamnya orang lain. Fa innahu la yakhlu min naqsin fi ahadin hadhil umur. Kata beliau, kalamnya orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, tidak kosong dari kekurangan dari salah satu tiga tadi yang disebut. Ya. Kadang dia tahu apa yang dia sampaikan, ya, kadang orangnya jahil, enggak tahu, ya, apa yang diucapkan dia tidak tahu, ya. Kadang, ya, dia berbuat dusta, ya, kadang menipu, kadang tadlis. Baik. Atau berkumpul, ya, ketiga hal tersebut. Ya, ini sangat parah ini. Ya. Dia sudah enggak tahu apa yang disampaikan, ya. Dia juga tidak bisa menjelaskan dengan benar. Ya, kadang juga dia berdusta. Mereka berkumpul tiga-tiganya. Fala yasihu ayyudala bikalami kalamu ghairihi. Oleh karena itu, kata beliau, tidak boleh kita berpaling, belok. Ya. Memilih kalam yang lain dan meninggalkan kalamnya Rasulullah SAW. Tidak boleh. Fadlan an yu'dala anhu ila kalami ghairihi. Ya. Kata beliau, fala yasihu ayyudala bikalami bikalami kalamu ghairihi, maka tidak boleh kita samakan ucapan Nabi dengan ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ya. fadlan an yu'dala anhu, apalagi kalau kita mau tinggalkan ucapan Nabi dan berpaling ke kalamnya orang yang lain. Disamakan saja tidak boleh, kata beliau. Ya. Kenapa tidak boleh disamakan? Sebab orang yang lain mungkin dia bohong, ya. Mungkin dia menipu, mungkin dia jahil. Nabi SAW tidak. Fa inna hadza huwa ghayatud dalal wa muntahal khidlan. Sebab kalau seperti ini keadaannya, itu kita berpaling kepada ucapan selain Nabi dan meninggalkan ucapannya Nabi SAW, ini berarti adalah puncak atau ujung kesesatan dan akhir sebuah kehinaan. Akhir sebuah kehinaan. Allah mengatakan wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari zikri. Ya. Salah satu penafsirannya Al-Qur'an. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit di dunia dan sempit di akhirat. Kalau di akhirat kata para ulama disempitkan di liang lahat. Ya, ini bagi siapa yang berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, ya, ucapan Ibnu Taimiyah di atas, kata beliau wali hadza qala, ya, itu ucapan Ibnu Taimiyah di atas Nabi, beliau mengatakan oleh karena itu Allah mensucikan dirinya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sampai terakhir kata Syekh, ini ta'lilun lima taqaddama min qawli kalamin lewa kalami rasuli akmala sidqan, kata beliau ini sebab, ya, sebab ta'lil, ya, dari apa yang telah berlalu, yaitu ya, keberadaan ucapan Allah dan ucapan Rasul adalah ucapan yang paling jujur, berada pada puncak kebenaran. Ya. Wa atamma bayanan wa nushan, dan yang paling sempurna penjelasannya. Wa ab'ada 'anil uyub wal afat, dan paling jauh dari kekurangan, cacat dan afat, kerusakan. Ya, enggak ada kerusakan dalam kalam Allah dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang keliru. Ya. Min kalami kulli ahad. Ya. Yang sangat jauh dan yang paling bersih dari aib dan cacat dari ucapan selain Rasulullah SAW. Wa subhan, ya, subhan, subhana rabbi rabbik, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Beliau jelaskan subhan apa itu? Subhanallah. Kata beliau subhan ismu masdar minat tasbih, itu masdar dari tasbih, dari kata sabaha, ya. Makanya subhan itu tidak pernah difat domanunnya, selalu subhana, dan subhanu, dan subhani, subhanallah, selalu mansub, selalu difatha. Kenapa? Di masdar. Subhanallah masdar dari tasbih. Apa maknanya subhan? Itu tanzih, mensucikan. Wal ib'ad, menjauhkan dari anisu, dari kejelekan. Berarti kalau kita mengatakan subhanallah, berarti kita sucikan Allah dari cacat, kita sucikan Allah dari kejelekan, kita sucikan Allah dari kerusakan dan aib. Wa aslu minas sabah, asal penggunaannya kata subhan itu dari kata sa, ba, dan ha. Sin, ba, dan ha. Bermakna alladhi huwa sur'atu wal intilaq wal ib'ad, bermakna cepat. Sur'ah, kencang, cepat. Wal intilaq, yang sama, bermakna cepat dan jauh, ib'ad. Ya. Lihat penggunaannya, contoh penggunaannya dalam kalimat orang Arab. Dikatakan farosun farosun sabuhun. Perhatikan, faros kuda, sabuh dari kata sin, ba, dan ha tadi kan. Farosun sabuh, kuda yang sabuh. Apa artinya itu? Kuda yang cepat larinya. Itu apa bentuk contoh penggunaan kata sin, ba, dan ha. Ya. Bermakna cepat. Idzan kanat syadi, idza kanat syadidatal adu. Kapan dikatakan itu kuda sabuh? Ketika dia kencang larinya. Syadidatal adu. Ya. Wa idafatur rabbi ilal izzah minal idafatil mausuf ila sifat ila sifah. Ila sifatih wa huwa badalun min rabbi qoblah. Nah, ini penting ini. Penyandarannya, ya, Rob kepada izzah. Lihat ayatnya, subhana rabbika rabbil izzati. Disandarkan Rob kepada izzah. Rob, ya, Allah. Izzah sifatnya Allah. Ini penyandaran, ya, al-mausuf yang disifati kepada sifatnya. Paham? Ketika disandarkan Rabbul izzah, itu penyandaran sifat kepada yang di, ke, penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Rob kan yang disifati, izah sifat. Ya. Berarti penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Faham? Rabbul Izzah. Rabbul Izzah. Ya. Wa huwa badalun min rabbil min rabbi qablah, dan ini pengganti badal i'rabnya. Ya. Dan ini tentang penyandaran penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk diketahui. Ini sebenarnya kaidah juga tentang nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Kalau kita buka Al-Qur'an, ya, di dalam hadis kadang yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk apa? Dia bentuknya makna. Apa maksudnya makna? Tidak bisa dilihat. Ini kalau disandarkan kepada Allah, maka ini penyandaran sifat. Rahmatullah. Ya. Rahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Disandarkan rahmat bersandar kepada Allah. Rahmatullahi. Ya. Rahmatnya Allah. Maka ini penyandaran seperti ini, yang bentuknya makna, tidak ada bentuknya, ini penyandaran sifat kepada yang disifati. Rahmatullah artinya Allah yang bersifat dengan sifat rahmat. Sam'ullah, pendengarannya Allah. Pendengaran kan tidak nampak, tidak terlihat pendengaran. Tidak ya. Ada wujudnya, tidak ada jasadnya. Maka ini penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya. Qudratullah, takdirnya Allah, kemampuannya Allah. Yang disandarkan kepada Allah, berarti penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya. Jelas? Yang kedua, kadang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada bentuknya, berjasad. Ya. Maka ini dilihat. Dirinci ini. Kalau yang disandarkan kepada Allah bentuknya berjasad, ada jasadnya, tapi dia bisa berdiri sendiri. Bisa ya. Berdiri sendiri, maka ini penyandaran makhluk kepada penciptanya. Seperti Baitullah. Ya, rumahnya Allah. Jangan kita mengatakan, oh berarti Allah bersifat dengan sifat rumah. Kenapa disandarkan kepadanya? Oh ini enggak. Ini bukan yang bagian yang pertama tadi. Kalau yang bagian pertama tadi, iya. Penyandaran sifat kepada Allah. Kepada yang disifati. Sebab dia makna. Kalau seperti ini, Baitullah, ini bukan penyandaran sifat. Kenapa? Sebab dia adalah bentuknya berjasad. Iya. Dan bisa berdiri sendiri. Iya. Makanya dalam Al-Quran disandarkan, Naqutullah. Iya kan? Dalam surah ya wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha, ya di situ dikatakan naqatallahi wasuqayaha, untanya Allah, untanya itu untanya Nabi Soleh. Dikatakan itu disandarkan kepada Allah, untanya Allah. Jangan kata-kata oh berarti Allah sifatnya unta, bersifat dengan sifat unta, tidak. Iya. Kemudian kalau disandarkan kepada Allah bukan makna tapi iya ada bentuknya juga, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini makanya ini penyandaran sifat kepada iya, Allah Subhanahu wa taala. Seperti yadullah, tangannya Allah. Ya. Apa bedanya dengan yang pertama? Tadi Baitullah. Kalau yang kedua ini memang tidak bisa berdiri sendiri, tangan. Ya. Coba jangan sandarkan tangan. Ya. Harus ada pemilik tangan. Tangannya siapa? Nah, disandarkan yadullah, berarti tangannya Allah. Berarti itu penyandaran sifat kepada yang disifati. Ini bentuk-bentuk penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disandarkan kebalikannya di sini. Rabb disandarkan kepada Izzah. Ini penyandaran yang disifati kepada sifat. Fahuwa subhanahu yunazzihu nafsahu amma yansubuhu ilaihi al-musyrikun. Allah menafikan, mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikun, min ittikhadhi sahibah wal walad. Yaitu orang musyrik menyandarkan kepada Allah bahwa Allah mengambil teman, ada temannya. Ya. Dan Allah mengambil anak, Allah menjadikan anak. Ini ya. Persifatan orang musyrik kepada Allah, Allah nafikan dalam Al-Qur'an. Ya. Yaitu pada firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya. Orang musyrik mengatakan wa qalu takhadha ar-rahman walada. Orang-orang musyrik mengatakan Allah itu mengambil anak, menjadikan anak. Ya. Dalam ayat yang Allah bantah mereka, walam takullahu sahibah. Allah katakan Allah tidak memiliki teman, ya. Pembantu, penolong. Ya, tidak ada. Thumma yusallimu ala rusulihi. Kemudian setelah itu, taib. Sebelumnya, wa an kulli naqsin wa aib. Ya, Allah mensucikan diri dari cacat dan kekurangan. Kemudian kata Syekh, thumma yusallimu ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam ba'da dzalik. Setelah Allah mensucikan dirinya dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala membersihkan rasulnya, mensucikan rasulnya lagi. Setelah itu, li isyarati ila annahu kama yajibu tanzihullahi azza wa jalla wa ib'adu an kulli sya'ibatin sya'ibatin naqsin wa aibin fayajibu i'tiqadu salamati rusuli fi aqwali mu'af'ali min kulli aibin kadzalik. Masyaallah. Beliau mengatakan, apa maksudnya? Kenapa Allah gandengkan di sini? Allah sucikan dirinya dan Allah sucikan rasul. Kata beliau, di sini menunjukkan kepada kita wajib kita berkeyakinan. Ya. Ini isyarat, kata beliau, ini isyarat dari Allah. Isyarat untuk apa? Bahwa wajibnya kita mensucikan Allah, ya, dan menjauhkan Allah dari segala cacat dan kekurangan. Maka kalau begitu, wajib juga kita jauhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari, ya, cacat, aib pada ucapannya. Makanya Allah gandengkan di sini, Maha suci Allah kepada apa yang mereka sifatkan, dan wassalamun alal mursalin, dan keselamatanlah atas rasulnya. Keselamatan dari apa? Iya, selamat mereka dari dusta, selamat mereka dari kekurangan pada ucapannya. Fayajibu i'tiqadu salamati rasuli fi aqwali mu'af'ali min kulli aibin kadzalik. Demikian pula itu, kita harus jauhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cacat, iya, dan aib. Falayuk yakdzibuna 'ala Allah. Rasul itu, para rasul tidak berdusta atas nama Allah. Wala yusyrikuna bihi, dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Wala yaghshuna ummahum, dan para rasul tidak pernah menipu umatnya. Wala yaquluna 'ala Allahi ma illa al-haq, dan mereka tidak pernah berucap untuk Allah kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Kata beliau terakhir, wa qulu walhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau, sanaun minhu subhanahu 'ala nafsihi bima lahu min nu'util kamal. Ayatnya, iya, beliau tutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Setelah Allah ucapkan apa, sebutkan pensucian terhadap diri sendiri, dan Allah sucikan juga para rasulnya, kemudian Allah tutup ayat itu dengan walhamdulillahirabbil alamin. Kata Syekh, ini adalah pujian dari Allah untuk dirinya. Iya. Dengan apa-apa yang Allah sifat, dengan apa-apa yang Allah bersifat dengannya, min nu'util kamal, dan sifat-sifat kesempurnaan, wa awsafil jalal, dan sifat-sifat yang sempurna, wa hamilil fi'al, dan perbuatan yang sangat terpuji, wa qad taqaddamal kalamu ala ma'nal hamhamd fa ajna an i'adatihi. Kata beliau, dan telah berlalu pembahasan penyebutan tentang makna alhamdu, makna hamd, pada awal-awal pembahasan. Kata beliau, fa ajna an i'adatihi. Kalau begitu, kita cukup, merasa cukup, tidak butuh lagi untuk mengulanginya. Apa itu hamd? Ya, sudah disebutkan oleh penulis rahimahullah di awal pembahasan. Baik, ya, kita cukup dulu ya pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.